Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla sering mengingatkan kita sebagai hamba dengan tanda-tanda kebesarannya, baik yang kita saksikan di alam ini, termasuk tanda-tanda kebesarannya pada diri kita sendiri, ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, kita baca, kita kaji, kita dalami melalui kitab sucinya Al-Quran dan melalui hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, dibagikannya masing-masing kita nikmat untuk menopang hidup ini, menjadi orang yang mampu menjalankan amanat Allah Azza wa Jalla sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan lebih dari itu adalah nikmat yang terkait dengan keselamatan kita dalam perjalanan kita menujunya dan dalam pertemuan dan perjumpaan dengannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ibadallah. Aroma Ramadan masih melekat. Suasana ketaatan di dalamnya masih terasa, dan capek serta lelahnya organ-organ tubuh kita sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla masih tersisa. Semuanya ini kita lakukan karena ada penopang dan pendukung serta pendorong, serta ada magnet di bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga dengan hati keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita menemukan kemampuan untuk beraktivitas duniawi walaupun kita sedang menahan lapar dan menahan dahaga. Kita mampu untuk mengisi apa yang itu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketenangan dan ketenteraman kita jumpai dan kita rasakan. Maka yang mendorong kita, bahkan yang menjadi magnet penarik kita untuk melakukan hal itu, karena apa yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan di bulan tersebut dengan berbagai macam dan bentuk titipan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang keempat atau yang kelima, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan tempat diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara hari-hari Ramadan itu ada yang beribadah padanya lebih baik dari 1000 bulan. Keempat, Allah Azza wa Jalla melipat gandakan nilai-nilai ketaatan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu li syarafi, karena kemuliaan bulan tersebut. Kelima, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan bulan Ramadan itu dengan salat tarawih secara berjamaah, yang kita tidak jumpai dan temukan tuntunan ini di luar bulan Ramadan. Keenam, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan sebuah keutamaan besar dalam perjalanan dan perjuangan seseorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dalam mengejar apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla dengan dibelenggunya syayatin, sehingga tidak mampu untuk berbuat leluasa sebagaimana mereka mampu untuk berbuat di bulan, di luar bulan Ramadan. Yang kedelapan, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini adalah titipan-titipan yang mendorong, yang menarik, menggait orang-orang yang beriman untuk melelahkan jasadnya dengan kitab sucinya Al-Quran, melelahkan jasadnya dengan ketaatan agar manusia itu punya kesimpulan bahwa tidak akan ada kebahagiaan hidup di dunia dan sampai pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla kecuali melalui medan ketaatan dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gemah takbir, gemah tahmid, gemah tahlil menjadi sebuah saksi bahwa kita telah berpisah dengan bulan yang penuh dengan keutamaan itu. Kita telah meninggalkannya atau kita telah ditinggalkan. Tidak ada yang tersisa kecuali mencoba untuk kemudian menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap kekurangan yang telah kita lakukan di bulan yang Allah siapkan untuk meraih keutamaan dan segala macam bentuk ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup. Tinggal kita menangis atas kekurangan. Namun Maha Suci Allah Maha dermawan Allah, Maha rahman Allah Azza wa Jalla. Allah masih menitipkan sesuatu amalan dan ketaatan untuk melengkapi satu bulan itu menjadi setahun ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Apa itu? Imam Muslim fi sahihi. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia susul, dia ikut sertakan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Masih ada peluang dan kesempatan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lathaiful Ma'arif, beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang keutamaan dan kedudukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Beliau mengatakan, pertama, apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyempurnakan Ramadan sehingga bernilai setahun barakallahu fikum. Yang kedua, kata beliau, Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk kemudian berpuasa Syaban sebelumnya, sebelum Ramadan, dan menganjurkan untuk berpuasa Syawal setelah Ramadan. Ini memiliki makna dan arti terhadap puasa pada bulan Ramadan sebagaimana solat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, untuk kemudian menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Sebagai penambal ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, terhadap segala kekurangan yang telah terjadi, sengaja atau tidak sengaja, kita perbuat di bulan Ramadan, maka Syawal akan bisa menjadi jabr, akan bisa menempel, serta menutupi lubang kekurangan yang ada pada bulan Ramadan itu. Yang ketiga, apa yang disebutkan oleh para ulama, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, nilai sebuah ketaatan adalah datangnya ketaatan yang keberikutnya. Maka bulan Syawal itu, kata beliau, membuktikan atau puasa pada bulan Syawal itu mengartikan kalau bulan Ramadannya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya dia melahirkan ketaatan itu, ketaatan yang keberikutnya. Dan yang terakhir, bulan Syawal, sebagaimana Ramadan akan mendapatkan ganjaran nilai di penghujung dan akhirnya, maka puasa pada bulan Syawal sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat besar yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, untuk kemudian memetik, setelah dia memetik nilai-nilai ketaatannya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, setelah ini semua, mari kita berlabuh bersama-sama. Berlabuh dalam sebuah kubangan ketaatan dan perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang telah lewat menjadi modal di dalam perniagaan keberikutnya bersama Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa apa yang kita lakukan dengan serba kekurangan, kurang iman, mungkin keikhlasan terkikis, ma'asyiral muslimin dan muslimat, itu adalah perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Namun kita tidak merasa. Kalau kita ini sedang berniaga dengan Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketaatan, dengan kebajikan, dengan ibadat, dengan segala macam bentuk khairat, kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, dalam kondisi berat mungkin jasad ini, untuk mewujudkan. Namun itulah sebuah perniagaan yang engkau sedang wujudkan, yang engkau sedang lakukan bersama Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فتقال الله عز وجل sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, mengkaji, mendalami apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, lalu mereka mencoba untuk membagikan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya kepada orang lain, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa yang dia harapkan dari pengorbanan seperti itu, ma'asyiral muslimin? Dia korbankan jiwanya, dia korbankan tenaganya, dia korbankan hartanya. Yarjun, tidak ada yang mereka harap, tidak ada yang mereka inginkan, dan tidak ada yang mereka cari kecuali sebuah perniagaan yang tidak akan merugi, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Syi'di rahimahullahu taala menjelaskan sebuah perniagaan yang tidak pernah akan merugi, sebuah perniagaan yang tidak pernah akan rusak, yaitu sebuah perniagaan min ajalli tijarat wa a'laha wa afdaliha, sebuah perniagaan yang paling mahal, yang paling tinggi, yang paling menguntungkan. Apa, rahimani wa rahimakumullah, bayaran dari Allah Azza wa Jalla, ridahum, ridha rabbihim lahum, keridhaan Allah yang mereka kejar. Keridhaan Allah Azza wa Jalla yang mereka harapkan. Dan mereka ingin memperoleh jazil sawabi, imbalan harga yang sangat-sangat banyak. Dan yang terakhir adalah takut dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli dari mereka-mereka yang beriman. Apa perniagaan mereka yang beriman? Di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa dia yang akan membeli semua dagangan orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi min minallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya Allah membeli dari mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, membeli nyawanya, dirinya, membeli hartanya dengan harga yang sangat mahal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlaga di medan tempur. Mereka dibunuh, membunuh, atau dibunuh. Itulah janji kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat, yang terdapat di dalam kitab Injil, yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Siapa lagi yang akan memenuhi janjinya dari Allah Azza wa Jalla? Fastabshiru bibai'ikum alladhi bayatum bihi, dhalika huwal fawzul azim. Bergembiralah kalian, bergembiralah kalian dengan jual beli kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, apa yang sudah berlalu merupakan bentuk perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan modal yang sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita mencoba untuk kemudian berangkat kembali berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ujiannya lebih besar lagi, karena setan sudah tidak lagi dibelenggu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, tidak ada yang paling meraup keuntungan dan laba yang sangat besar dalam perniagaan ini yang pertama kali, yang terdepan, kecuali salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka telah memperbaiki segala-galanya dalam perniagaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki segala-galanya yang dibutuhkan dalam perniagaan besar dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dibantu untuk memperbaiki akidah, dibantu untuk memperbaiki ibadah, dibantu untuk memperbaiki manhaj, dibantu untuk memperbaiki akhlak dan adab. Semuanya ini adalah modal perniagaan besar dari anugerah Allah Azza wa Jalla. Harapan kita, kita mampu menyusul mereka-mereka yang telah meraup keuntungan besar di dalam hidupnya, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pesan saya terakhir buat diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untaian kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Inna Allah idha arada bi'abdin khairan ja'alahu mu'tarifan bidhanbihi. Kata beliau, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah Azza wa Jalla jadikan dia selalu mengaku dosa dan kesalahannya. Wa munsikan al-dhanbi ghairihi. Kedua, dia menahan diri untuk mencari dosa-dosa orang lain. Dia menahan diri untuk kemudian mencari dosa-dosa orang lain dan membongkar kesalahan dan dosa orang lain. Yang ketiga, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia orang yang bersabar untuk menanggung beban derita dan pesakitan. Allah Azza wa Jalla menjadikan dia memiliki al-mutahammil, kesabaran untuk menanggung segala beban pesakitan yang diarahkan kepada dirinya sendiri. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala zahidan menjadikan dia zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia ridha untuk kemudian terus menerima apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Apabila Allah menginginkan kejelekan pada orang lain, Allah hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan terbalik itu semua. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita ingin beruntung dalam perniagaan kepada Allah azza wa jalla. Rijalan wa nisa'a. Kita ingin selalu terbimbing di dalam hidup. Untuk kemudian meraih cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memaafkan kita. Apa yang telah berlalu dari kekurangan demi kekurangan, kesalahan demi kesalahan, aib demi aib, dosa demi dosa. Agar kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dengan barakah yang telah lewat, Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan untuk melangkah, melakukan atau menjalankan hidup baru di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang telah kita lakukan. Ruku'una wa sujudina. Ruku' kita, sujud kita, tilawah kita. Dan semua bentuk-bentuk kebaikan menjadi sebuah tabungan untuk menghadapi ujian dan cobaan di masa-masa yang akan datang yang berakhir dalam pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.